Semakin goyah hidupku, semakin panas duniaku, semakin goyah hidupku, bumi terasa sempit karena ekonomi sulit. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Benarkah dunia semakin panas, ataukah hatimu yang panas? Oh, pikirlah kepala dingin, renungkan dengan hati yang hening. Dekatkan diri kepada Allah, amalkan tuntunan agamanya. Bumi tampak luas, langit terang benderang. Banyak jalan lapang menuju bahagia bila kau tawakal dalam berusaha. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Semua akan sirna berganti bahagia bila kau beriman padanya. Semakin panas duniaku, semakin goyah hidupku, semakin panas duniaku, semakin goyah hidupku, bumi terasa sempit karena ekonomi sulit. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Gemuruh dan bising, risau dan pusing. Benarkah dunia semakin panas, ataukah hatimu